أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا كما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم قال متوعدا للمكذبين كوليان Allah mengatakan mengancam kepada orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya awalam yarau, tidakkah mereka melihat anna natil ardu nangkusuha min atrafiha, sesungguhnya kami mendatangkan bumi tanah dengan hamparan kemudian kami kurangi dari sisinya. Nanti akan disebutkan makna yang disampaikan oleh mufassirin. Qila bi ihlakil mukadzibin, bumi yang luas dihamparkan oleh Allah, dikurangi. Maksudnya apa? Kira dikatakan oleh mufassirin, dikuranginya bumi yang tadinya luas, dihamparkannya kemudian dikurangi, sehingga menjadi kurang dan sempit. Dikurangi. Itu dengan bihlakil mukadzibin, dengan dihancurkannya orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Dari zaman Nabi Nuh gimana? Bagaimana bumi banjir, kemudian zaman yang setelahnya Qarun ditenggelamkan. Kemudian zaman-zaman yang berikutnya. Ada gempa, ada longsor, ada ini dan itu. Dikurangi, bumi itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakilah pendapat yang berikutnya, bifati buldanil musyrikin, makna dari ayat tersebut yaitu dengan dibukakannya negeri-negeri musyrikin yang tadinya bumi itu kebanyakan musyrik, sehingga kaum muslimin menguasai, maka akan semakin dekat. Ada juga pendapat Abdullah bin Abbas, bumi itu rusak dikurangi, itu maksudnya adalah harabuha bimaut fuqaha'uha wa ulama'uha, rusaknya bumi adalah dengan wafatnya, meninggalnya para ulama, fuqaha, ahlul ghaib, dan matinya para ulama, orang-orang yang baik. Mujahid berpendapat mautul ulama, matinya para ulama. Adapun pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullah adalah zuhurul Islam ala syirk qaryatan ba'da qaryah. Bumi itu dikurangi, maksudnya nampaknya Islam. Islam akan nampak, menyebar dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, negeri ke negeri yang lain. Islam menyebar luas sehingga mudah mau masuk ke sana, mau masuk sini, mau masuk ke mana, itu mudah, gampang. Sehingga dikuranginya bumi maksudnya adalah mudah. Sebagaimana Allah berfirman, walaqad ahlakna ma haulakum minal qura. Sungguh kami telah menghancurkan ya sekeliling kalian dari negeri-negeri musyrikin, negeri musyrik. Mungkin dulu berjaya, sekarang tenggelam. Dulu kerajaan syirik ada, kemudian tenggelam. Ya, itu dikuranginya bumi. Nah, jangan heran kalau digali, ternyata loh ada kerajaan, loh ada istana misalkan. Nah itu dia. Nah, kenapa? Karena mereka musyrikin sehingga dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ditenggelamkannya mereka, dihancurkannya mereka, sehingga tenggelam dan hancur, binasa. Wallahir, kata Imam Sa'di rahimahullah, wallahu alam. Jadi, karena beliau membawakan sekian pendapat dari kalangan para ulama, annal murad bidzalik anna aradha ulail mukadzibin ja'ala Allah bi fatiha wa yajtahuha wa yahallu al qawarib atrafiha tanbihan lahum qabla an yajtahahum an naqs. Al Imam Sa'di mengatakan rahimahullah bahwasanya bumi hamparan tanah-tanah mereka, orang-orang kafir yang dulunya luas, luas, luas, luas. Karena ada yang mengatakan dulu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera menyatu karena meletusnya Gunung Krakatau, ya pecah, sehingga kurang. Daerah-daerah lain juga seperti itu. Beberapa tahun yang lalu di Palu, ya di Palu bumi itu apa? Masuk ke tanah. Yang tadinya posisi di sana pindah ke sebelahnya. Di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan bahwasanya bumi-bumi hamparan tersebut, tanah-tanah hamparan tersebut yang dikuasai oleh mereka, orang-orang mendustakan Allah dan Rasulnya, Allah kurangi ya yang sebelumnya dibukakan dengan Islam. Dia ajarkan Islam terbuka di kampung-kampung yang lainnya, terbuka dengan Islam. Yaftauha wa yistahuha, dari ujung kampung ke ujung kampung yang lainnya, yang ada di seluruh penjuru bumi. Nah, sebelum mereka dihancurkan dengan ditenggelamkan mereka, atau adanya gempa atau apapun itu bentuknya, ya. Ayyuki Allah bihim min al-qawari ma la yardu ahadun. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kejadian seperti itu yang tidak dilihat, yang tidak bisa ditolak oleh seorang pun. Yang tidak bisa ditolak ya, oleh seorang pun. Oleh karena itu Allah berfirman, Allah yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Dan dialah Allah yang menetapkan hukum seluruhnya. Tidak ada yang bisa. Nah, merubah hukum-hukum Allah. Wa adkhul fi hadha hukm syar'i wal qadari wal jazai. Yang masuk dari sini terkandung di dalamnya hukum syar'i, qadari dan jazai. Hadzal ahkam allati yahkumullah fiha. Ketentuan Allah inilah yang Allah menetapkan menghukumi padanya. Tujidu fi ghayatil hikmah wal itqan. Kamu akan mendapatkan pada hukum Allah ada hikmah, ada kesempurnaan. La khalala fiha wa la naqas. Tidak ada celah sedikit pun, kekurangan sedikit pun terhadap hukum Allah. Bal hiya mabniya 'alal qasd wal 'adl wal hamd. Bahkan dia, yakni hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dibangun di atas keadilan, pujian, al-adl, al-qist, wala yata'aqabuha ahadun wala sabillal qadah fiha. Tidak ada sedikit pun yang bisa mencelanya, mencari-cari celah untuk dijatuhkan, tidak ada. Bikhilaf hukum ghairih, berbeda dengan hukum selain Allah. Fa inna qad yuwafiqu as-shawab wa qad la yuwafiqu, kadang bisa mencocoki kebenaran dan kadang tidak mencocoki kebenaran. Wa huwa as-sari'ul hisab, dan dialah Allah yang maha cepat perhitungannya. Ya, jangan merasa dibiarkan, tidak. Jangan merasa Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam Al-Quran, wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan dikira Allah subhanahu wa ta'ala itu ghafilan, lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala sari'ul hisab, maha cepat perhitungannya. Wala yasta'jilu bil azab, jangan minta disegerakan azab, jangan, hati-hati. Fa inna kulla ma huwa atin fa huwa qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu pasti dekat. Ya. Sehingga sudah sepantasnya kita mohon meminta keselamatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali minta disegerakan azab. Fala tasta'jilu bil azab. Jangan merasa dan jangan minta untuk disegerakan azab. Jangan. Ngeri, mengerikan, menakutkan. Pasti ada segala sesuatu yang akan datang itu sudah pasti ada dan itu dekat. Fa inna kullama huwa atin qarib. Wala haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.